minta nadanya, Mas. Nadanya di mana? Atitituit. Ada marah mati mulia. Pelan-pelan. Ada marah mati mulia. Siti lunga pasar. Babi mati. Semar mendem. Loh. Doremisol. Wah, ini saking semangatnya lo bapak ya. Doremisol jenang tutul kial kial. Mire, mire tahu tempe enak rasa. Sing aja lah.